Kita awali kanthi donga. Kranten addu'a mukhul ibadah. Donga niku sungsume ibadah. Donga niku sari patine ibadah. Inti sarine ibadah niku donga. Malah ibadah ingkang paling pokok niku salat. Salat menurut bahasa artine donga. Dari sini bisa diukur bahwa betapa doa dalam Islam menempati posisi yang sangat urgen. Urgen ngertos napa mboten? Gak ngerti. Menempati posisi yang sangat vital. Vital ya ora ngerti. Nek anu alat vital, bro. Pertama sholat. Wong urip khususnya rumah tangga iku lek kepengin sakinah, kepengin barokah, sholat aja nganti ditinggalno. Nawiru buyutakum bisholah wa qiraatil Qur'an. Pesene Kanjeng Nabi, sinari rumah tanggamu kersane barokah kelawan sholat lan maca Qur'an. Tiang niku nek mboten sholat, nun sewu, jangankan di akhirat nanti, sik nenggone alam kubur niku wis kena siksa. Biyen ana wong. Saiki ya ana wong. Mumpung urung mbok bantah kok. Nek piye kene iki kaya apa bantah sih? Engko aku katek ngomong biyen ana wong ngono tok mesti dibantah. Saiki ya ning wong ngono. Maksude zaman Kanjeng Nabi siyen ana wong mati. Saiki ya ana wong mati lah ngono. Wis sering kecerita ben ora kakean ngomong, ya Allah, mati tiyang iki. Badhe didusi. Lah kok moro-moro ini malah wujud mayite niku dadi babi. Wong-wong do kaget, buyar kabeh. Lah padha karo kagete sampeyan ngono kuwi. Ora kaget piye wong? Ya kaya sampeyan ngono kuwi kagete. Mayit badhe didusi, lah kok malah rupa dadi babi. Mboten wonten sing wonten ngedusi, gak ono sing wani ngedusi, jangankan ngedusi, nyedak mawon mboten wonten. Suami buyar, anake nem wangis mlayu. Moro sowan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Napa-napa lungguh. Dos pundi niki Kanjeng Nabi? Dos pundi niki Kanjeng Nabi? Nggih, nggih. Sareh riyen, jenengan lenggah. Matur. Wonten napa? Bapak kula pejah Kanjeng Nabi, bapak kula pejah Kanjeng Nabi. Mati ya wis, wong wis wayahe. Mboten ngoten Kanjeng Nabi. Lah terus piye? Niku pecah badhe dipun dusi, lah kok tibae malah dadi babi. Mboten enten sing wonten ngedusi. Terus pundi ngeten niki Kanjeng Nabi? Lah sahabat-sahabatku Abu Bakar, Umar bareng gak ana nang kono. Nggih wonten ten mriku tapi nggih mboten wonten Kanjeng Nabi. Nyuwun tulung Kanjeng Nabi, nyuwun tulung ten jenengan Kanjeng Nabi. Terus pundi niki? Ya wis, ayo diparani. Akhire dipuruki kalih Kanjeng Nabi, estu pancen dadi babi lan lanan niku. Terus kali Kanjeng Nabi mayite sing rupa babi niku didongani. Aku ora roh dongane piye kok. Wis pokoke didongani ngono ae ngono keterangane. Aku ya ora roh dongane piye. Cling dadi wong. Tapi no hadise ora ana cling ngono iki ora ana. Dadi wong, didusi, dikafani, disolati. Terus dibetoten kuburan, lu badhe dikubur dadi babi maneh. Buyar neh. Oh, wis ora patek kaget wisane. Wanake nangis, terus pundi Kanjeng Nabi, niki kok dadi babi meleh bapak kula Kanjeng Nabi, terus pundi mung jenengan dongani Kanjeng Nabi nggih kersane celing malih. Jare Kanjeng Nabi, wis saiki ora ana celing. Sepurane bapakmu iki tepak dadi conto. Bapakmu ning donya niki ora gelem salat to. Nggih Kanjeng Nabi, bapak mboten purun salat. Lah iki minangka dadi conto. Wong iku nek ora gelem nglakoni salat, lagek ning alam kubur ku rupa babi. Gusti Allah ngekei contoh rupa bapakmu. Wis ora iso diceling maneh. Niki artine pripun? Halo. Halo. Tiang lek mboten salat, niku sekno alam kubur mawon wis rupa babi. Sampeyan tangi teko alam kubur rupa babi, no akhirat rupa babi, no neraka. Ya Allah. Contoh maneh? Ya wis contoh kok akeh-akeh. Contoh ya sitok ae. Bakal gendengin awakno contoh mosok sak truk digawa kabeh. Sitok ya wis contoh kok akeh-akeh, ora contoh jenenge. Ten alam donya mawon, tiang nek mboten salat, sepurane iki sing ora salat, ora salat mesti mau wangkel iki mboten. Apa kadek nerangno. Sepunten. Tiang sing mboten salat ten alam donya mawon niku kena coba paling sithik telung perkara. Satu, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Gusti Allah ngilangi barokah sangka usahane, nyambut gawene lan rezekine. Mungkin nyambut gawene lancar, usahane mlaku jalan. Bisnisnya rame. Rezekine akeh, duwite akeh, tapi gak barokah. Ora ndadekno kebagusan. Oleh duit 10.000 seweneng sedina bojo kena kanker payudara. Operasine 15 juta. Ono ae. Oleh duit 7 juta seweneng bengi anak usus buntu. Operasi wis ono ae modele. Saman delok to. Tiyang sing mboten salat sing agamane Islam, delok tiyang sing mboten salat niku. Sak sugih-sugihe mesti gak kira barokah. Kamen delok gak kira tentrem uripe. Nomor loro, wa yanzi'u minhu nurus salihin. Gusti Allah menyoplok. Menyoplok ya. Iya iya iya, kaya sampeyan nggih. Mencabut betul, Jong. Tanda-tanda kesolehan, sinar-sinar kesolehan, cahaya-cahaya salih dari orang tersebut. Mboten nonton sinare, gak mencorong blas. Ini bisa sampean buktikan. Pokoknya antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat itu perbedaannya sangat ketara. Ya ketara-ketara. Tiang niku nek ora sholat, wis to, senajan wayu, kulite halus, mulus, putih, tapi modele cempeh. Ngertos cempeh ya? Disawang, puyeh-puyeh. Disawangi gak sedep blas, sepoh no. Nek sepoh ngertos gak? Wong lanang kok ora sholat, senajan ganteng, gagah, gede dhuwur, kuning, modele yang ngono, cempeh. Sepoh. Gak ono sinare. Teko wajahe lho ketara. Tapi wong iku nek ahli sholat, tah senajan yo ora patek ganteng, yo ora patek kuning, biasa-biasa aja. Tapi modele ki ono sinare, disawangku seneng. Saman nyawang wajahku to. Telateni kok suwe-suwe mblenek. Halo. Gak percaya saman buktekno. Wis ngene ae gampang-gampangan. Bandingno wajahe wong sing kulino salat karo wajahe wong sing kulino mendem. Deloken. Bandingke wajahe wong sing kulino salat karo wajahe wong sing kulino mendem. Engko jenengan ningali wajahe wong sing kulino salat niku ning ati adem, tentrem. Tapi nyawang wajahe wong sing kulino mendem. Hi. Gila. Gigu. Nggih Bu nggih. Nggih apa wong bojone mendem kowe diambung ya meneng ae kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul fattah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ruknis salah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi dzawil falah. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin ingkang sangat kula takzimi, kula suwuni pangestu, kula suwuni pendonga ingkang dipun mulyakaken Allah, para alim, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, bapak kepala desa, sedaya perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, sahibil walimah panjenenganipun Bapak Kusnadi beserta istri dan keluarga besarnya yang berbahagia, para bapak, para ibu ingkang sami rawuh, baik saking undangan maupun non undangan, baik ingkang tiga imangan maupun ingkang boten tiga imangan, sing ten lebet niki insyaallah angsal mangan, sing non coba ya ora usah iri, wong sampean amul. Kita awali ngaji walimatul arus wonten kalau dengan siang menika dalam waktu yang terbatas, kanti sesarengan donga akan kemanten. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Mugi-mugi Gusti Allah maringi barokah, tambahipun kesaenan dateng manten kekalih ing dalem keadaan manfaat, lan mugi-mugi Gusti Allah maringi barokah, tambahipun kesaenan dateng manten kekalih ing dalem kondisi madharat, lan mugi-mugi Gusti Allah tansah ngumpulaken manten kekalih ing dalem kesaenan. Amin Allahumma amin. Mekaten ugi sedaya ingkang rawuh kula dongaaken mugi-mugi tansah binaringan hidayahipun Gusti Allah. Amin. Tak baleni mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh tansah binaringan hidayahipun Gusti Allah. Wong iku nek wis oleh hidayah, asale elek malah dadi apik. Asale mboten salat malah sregep salat. Asale seneng tayupan malah seneng pengajian. Niku tandane oleh hidayah. Kok guyu to? Bertayupan kan terus pengajian, ya. Niki tandane oleh hidayah. Termasuk sone KBL yang ngono. Biasanya nek digawe gong iki pawenak, tapi nek digawe pengajian cemplang ngono model. Ora patek kerasan. Muga-muga salone barang ya oleh hidayah. Maksudnya nek digawe pengajian gratisan. Sapa ngomong kiai ini gratisan? Muga-muga sedaya ingkang rawuh niki pinaringan nikmatipun Gusti Allah. Lho, ora amin maneh. Ibu, khususnya ibu-ibu, jenengan amin sing semangat ibu. Ibu lek jenengan semangat, kula nggih nderek semangat. Tapi lek jenengan loyo, kula nggih katut loyo. Aku kan tergantung kamu, sayang. Kalau kamu oke, aku juga oke. Baleni, mugi-mugi mantan kekalih lan sedaya ingkang rawuh tansah binaringan rahmatipun Gusti Allah. Mugi-mugi manten kekalih lan sedaya ingkang sami rawuh tansah binaringan barokahipun Gusti Allah. Mugi-mugi manten kekalih lan sedaya ingkang sami rawuh tansah binaringan ridhanipun Gusti Allah. Manten kekalih lan sedaya ingkang rawuh mugi-mugi dipun paringi manfaat ilmune, tetep islame, kuat imane, bagus akhlake, istiqomah ibadahe, husnul khotimah pungkasane, sakinah rumah tanggane, rukun kalih tangga-tanggane, solihin solihat putra putrine, kathah rizkine, kathah sedereke, kathah amal solehe, kathah ibadahe, kathah ganjarane,

Bapakmu ning donya niki ora gelem salat to. Nggih Kanjeng Nabi, bapak mboten purun salat. Lah iki minangka dadi conto. Uang iku nek ora gelem nglakoni salat, lagi ning alam kubur ku rupa babi. Gusti Allah ngekeki conto rupa bapakmu. Wis ora iso diceling maneh. Niki artine pripun? Halo. Halo. Tiang lek mboten salat, niku sekno alam kubur mawon wis rupa babi. Sampeyan tangi teko alam kubur rupa babi, no akhirat rupa babi, no neraka. Ya Allah. Contoh maneh? Ya wis contoh kok akeh-akeh. Contoh ya sitok ae. Bakul gendengi nawakno contoh mosok sak trek digawa kabeh. Sitok ya wis contoh kok akeh-akeh, ora contoh jenenge. Ten alam donya mawon, tiang nek mboten salat, sepurane iki sing ora salat mesti mau wangkel gitu. Apa kadek nerangno? Sepunten. Tiang sing mboten salat ten alam donya mawon, niku kena coba paling sidik telung perkara. Satu, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Gusti Allah ngilangi barokah sangka usahane, nyambut gawene lan rizkine. Mungkin nyambut gawene lancar, usahane melaku jalan. Bisnisnya rame. Rezekine akeh, duwite akeh, tapi gak barokah. Ora ndadekno kebagusan. Oleh duit 10.000, saweneng sik sedina bojo kena kanker payudara. Operasine 15 juta. Ngono ae. Oleh duit 7 juta saweneng bengi anak usus buntu operasi wis ana ae modele. Saman delok to. Tiang sing mboten salat sing agamane Islam, delok tiang sing mboten salat niku. Sak sugih-sugihe mesti gak kira barokah uripe. Saman delok gak kira tentrem uripe. Nomor 2, wa yanzi'u minhu nurus shalihin. Gusti Allah menyoplok menyoplok ya we. Iya iya iya kayak sampean nggih mencabut betul jong tanda-tanda kesolehan, sinar-sinar kesolehan, cahaya-cahaya salih dari orang tersebut. Mboten nonton sinare gak mencorong blas. Ini bisa sampean buktikan. Pokoknya antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat itu perbedaannya sangat ketara. Ya ketara-ketara. Tiang niku nek ora salat. Wis to, senajan wayu, kulite halus, mulus, putih, tapi modele cempeh. Ngertos cempeh ya. Disawang puyeh-puyeh, disawangi gak sedep blas, sepo ngono. Nek sepo ngertos ya. Wong lanang kok ora salat, senajan ganteng gagah gede dhuwur kuning, modele yang ngono, cempeh. Sepo. Enggak ono sinare. Teko wajahe lho ketara. Tapi wong iku nek ahli salat, tah senajan ya ora patek ganteng, ya ora patek kuning, biasa-biasa aja. Tapi modele ki ono sinare, disawangku seneng. Saman nyawang wajahku to. Telaten iki kok suwe-suwe mblenek. Halo. Gak percaya sampean buktekno. Wis ngene ae gampang-gampangan. Bandingno wajahe wong sing kulino salat karo wajahe wong sing kulino mendem. Deloken. Bandingke wajahe wong sing kulino salat karo wajahe wong sing kulino mendem. Engko jenengan ningali wajahe wong sing kulino salat niku ning ati adem, tentrem. Tapi nyawang wajahe wong sing kulino mendem. Gila. Gigu. Nggih Bu nggih. Nggih apa wong bojone mendem kowe diambung ya meneng ae kok. Bojo kok. Kok mentolo niku. Kaya diambung gerandong. Ya Allah. Pokoknya ketara lah wong kulino salat karo ndak kulino salat. Ngomong sak ngomong ya ketara. Wong iku nek kulino salat omongane mesti ya genah. Ora seneng bengak, bengok. Kau wakit astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ya Allah. Mesti nyebut ae, tapi nek ora kulino salat. Sithik-sithik yo miso, sithik-sithik yo miso. Engke tak wong wedok ayu kurang ajar ayune ngono. Wong ayu iku kurang ajar. Misuan no modele. Senengane yo bengak-bengok. Wis pokoke kaya wong gendeng. Ketara. Hoi. Hoi. Ora direken aku. Omahe no ketara, Pak. Wong sing kulino salat, omahe iki modele baero. Tapi wong nek mboten salat, omahe singkluk samun modele. Nggih napa mboten? Lho yakin niku. Modele omahe iki mengandung mak lampir. Ya suwen nang nglakoni barang orang gendah. Pon. Uang nek wis ahli salat, orang ngarah katik beso, katik orang ngarah. Tumon wae kiai sing salat-salat iki status-status nang kalungan sampur karek. Nek ora masuk akal piye ya masuk akal kok. Iki nek katik wong ora kulino salate biasa, demeki susune sindir niki biasa. Mau seng wedok delok ni tambah bangga kok. Ayo pak anem besane pau enak tu. Orang besoi lah tambah di lokno. Kau kira nanti kental lah biar pak rawani besoi. Kau setel. Halo. Kau murang-muring ya kau, serang ngurusi kau ya kau. Nang murang-muring ngopo. Nomor telu. Yakunu mabghudan fi qulubil mu'minin, dibenci orang-orang mukmin dari dalam hatinya. Tiang nek mboten salat otomatis tersisih dari pergaulane orang-orang mukmin. Modele terkucilkan. Nang gone piye ya modele? Ora patek kerasa. Nang gone panggonan sing apik jelas ora kerasa. Mergo pancen al khairu yuhibbul khaira, wong apik senengane keapian, hobine nglakoni keapian, betah kerasan manggon ning keapian. Makane wong sing apik iku wong sing betah kerasan manggon ning keapian, betah kerasan melok kegiatan keapian. Wong Islam sing apik ya, wong Islam sing betah kerasan nanggone pengajian, betah kerasan nanggone masjid. Wong Islam sing selamat ya, wong Islam sing betah nanggone pengajian, kerasan manggone masjid. Padha karo iwak sing selamat niku ya iwak sing kerasan nang jero banyu, betah manggone nang jero banyu. Ana iwak ora betah nang jero banyu, iwak ora kerasan nang jero banyu, iku tandane iwak njaluk digoreng. Ayo dijawab, iwak ora betah nang jero banyu, iwak ora kerasan nang jero banyu, iku tandane iwak njaluk di. Nah, saiki ana wong pecok ora betah nang pengajian, wong pecok ora kerasan nang gone masjid, iku tandane wong pecok njaluk di. Lah sing goreng to malaikat nang gone neraka. Wae nang siap-siap. Matine nemen ketara e. Saman titeni. Wong iku nek ahli salat nalika mati, sing takziah lak kata, sing nyembayangi yo akeh, sing ngetutno tekan kuburan yo akeh, otomatis. Meskipun wayah uleng-ulengan penggawean. Penggawean ribet ruwet ra karuan. Mun ku sing takziah yo kata, sing nyolati kata, sing ngetutke tekan kuburan kata. Tapi tiang nek mboten salat, yo senajan wayah anggur-angguran sing nyolati rak gapate ono. Yo kadang-kadang tangga-tanggane yo do moro, tapi ora arep nyolati, ngentekno rokok. Mumpung ana gratisan. Ya ana sing takziah, tapi ya karo guyang-guyu, budal nyelawat iki karo guyang-guyu. Lega ngene iki penyakite wis bongkor. Ngantek nyolati lho ora patek ana. Akhire sing nyolati ya mukmudin karo makmume loro. Makmum loro ya mah jejer barisane ngarep nguri. Dadi nyolati mayat renteng-renteng kaya sepur. Mikul no kuburan ya dora gelem. Akhirnya sing mikul ya mantune karo ponakane. Mikul mayat ile wong loro kaya mikul jodang. Gilir-gilir. Nah tekan kuburan langsung dijeretno nek wong loro menggeh-menggeh padha katoke. Ayo nah, Cung nang didudukno Cung. Iya Kang, ora usah jero-jero Kang, sak dengkul lak wae sing. Gene kuburan iki sak dengkul. Dilebokno terus diuruki. Napa ditinggal iki kupinge isek ketok. Jere sing nom Kang golek linet Kang. Ya apa Dik? Jeneplok kuping iki. Sampeyan takokno Pak Mudin sing kulino nyolat kulino ngedusi mayit. Takokno. Ngedusi mayit iki nek mayit ahli salat, iku biasa. Gak katik rikuh, gak katik risi, padha karo adus awake dhewe. Malah semangat. Seneng. Ngedusi mayit sing ora salat, iku modele rikuh risi campur gregeten. Apa maneh mayit itu tukang gawe rusuh, korak ya. Iki modin ngedusi karo muring-muring biasa. Melorot celanane gayet no. Kelambi dibuka iki dadali benike gradak-gradak. Ngedusi karo dikawetake ndase. Mulane to mulane urip yo aja angga-angga. Tak. Mandi saiki yo bongkok. Tak. Kongkon salat e ora gelem ya. Tak. Wani ngetake mudine wong mayite wis dadi mayit. Korake. Saman modele kok nelongso ngono, Pak. Iki berarti akeh iki modele wong ngene. Siap-siap ae. Dorong benjing teng gene akhirat. Mulane siji, rumah tangga wong bentuk omah-omah iku. Lek kepengin barokah, salat aja ditinggal. Temen. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku. Nomor loro. Usahane dilampahi ikhtiar donga. Donga niku penting. Mulane niki wekdal kula jenengan mboten diken napa-napa namung disuwuni donga. Donga niku senjata, silahul mukmin, senjatane wong mukmin. Nah, ngeten, sementara ini di tengah-tengah masyarakat kita, terutama masyarakat awam, ada satu apa ya? Semacam salah persepsi. Persepsi ngertos ya? Gak ngerti pisan. Nek terasi ngerti. Angel-angel ngomongi wong ra cerdas ya. Ada semacam salah penampa. Salah penampa kuwi lho. Nanti bangane jak persepsi ra dunung. Bahwa salah penampanya gimana? Seakan-akan aku gawe kata-kata seakan-akan wae. Kan ono sing seolah-olah lho. Mungkin nek seolah-olah ing pikiranmu mesti tekan badokan. Seakan-akan doa itu hanya menjadi prioritas para ustadz, para kiai. Kayake sing berhak ndonga iki mek ustadz karo kiai, sing pantas ndonga iki ustadz karo kiai. Nek ora ustadz ora kiai dianggap ora berhak ndonga, ora pantas ndonga. Ini salah. Doa itu prioritas bagi setiap orang. Sinten mawon malah diperintahkan ngatah-ngatahaken ndonga. Lek kraten wonten anggapan kaya ngene iki sehingga lek enten acara napa mawon iku sing diserahi ndonga nek gak ustadz ya kiai. Ngene apa mboten? Lho pancen umume ustaz kiai iki luwih keparek nang Allah, luwih kathah ibadahe umume, tapi kan orang kabeh. Bisa jadi, halo. Sing ustaz sing kiai kalah mandi dongane karo sing ora patek ustaz ora patek kiai. Kadang-kadang luwih mandi sing ora patek ustaz ora patek kiai. Mulane mbok sekali-kali wong pejok ngene lek gawe acara pengajian gedhe lho. Sing dikongkon donga, ora kudu kiai, ora kudu ustaz. Acara yang terakhir doa yang akan dipimpin oleh seorang tukang ngedos. Bisa jadi doa beliau lebih didengar Allah, luwih mustajaban, luwih mandi mergo atine luwih bening, luwih ikhlas. Ukuran donga ketrima iku ora kok perkara ustate. Wong sing ustate kadang-kadang ya oleh penampilane tok. Gayane oke. Jauh bae ngantek kelengsreh lemah, ngiras-ngirus nyaponi laran. Serbane ya 400 meter dawane. Tasbih sak kelopo-kelopo. Angger diputer tasbih tanggane berebeken. Piye suarane tasbih kaya sepur jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg. Ana istighfar mantep pol. Astagfirullah. Hel. Astagfirullah. Hel. Astagfirullah. Hel. Astagfirullah. Hel. Astagfirullah. Hel. Tapi ketok wong wedok ayu liwat ya penderangan. Lulululululu sapa kae. Yo muga-muga aku ora. Sakarepmu oleh ngarani. Lho, lak ana to kadang wong donga ngantek nangis. Allah ya Allah. Iku urung karuan ikhlas, urung karuan khusyuk. Delok-delok nangise dhisik. Nyen nek nangise mikir donga, nangise eling Gusti Allah. Nek nangise mergo eling utange akeh. Oh, utang kok gak lunas-lunas, ya Allah. Ya tunggale enten cerita wonten tiyang mirengaken khutbah Jumat, ngantek nangis guguk-guguk luwe iki dodosan seseken. Lah sing lungguh nang pinggire ya kaget. Iki ana wong rungokno khutbah kok nangis seseken, gelani ikhlase, gelani khusuke. Bar Jumatane ditakoni, Kang, sampean ngrungokno khutbah ngantek nangis-nangis koyo ngono Kang, kan gelani khusuke sampean. Jawabane piye? Aku nangis ya ora kok perkara ngrungokno isine khutbah. Nek perkara apa, Kang? Aku masih wong sing maca khutbah lho, jenggote dawa, aku eling wedhusku sing mati ngono. Ampiye wedhuse lawemmu ae. Acara didol ya 2 juta setengah. Mati kok. Lah ngono kuwi. Dua. Banyak orang yang bilang kalau dia enggak bisa doa. Kenapa? Karena rumangsanya ki ya prosonya. Doa itu harus pakai bahasa Arab, prosone. Padahal enggak, nganggo basa napa mawon saged. Saged. Memang sih. Ayo cah kene kok ora gaya piye. Iya, memang sih. Namung sampean ya padha ngono kok. Gek biyen nyelokne anak lak pak mbok, pak emak. Sekarang kan udah bergeser wong pojok, papa mama. Jangankan manggilin anak ke orang tua, orang pojok. Dalam hubungan sama istri aja sekarang panggilannya udah kayak gitu. Iya, suami sekarang manggil istrinya mama. Istri panggil suaminya papa. Iku wong pojok. Wong jetis ya setel. Nanti anak ibu-ibu omahe bejo arep nekani pengajian muslimatan. Acarane kan badal zuhur to jam kali. Jam 7 isuk wis pamit bojone. Mesra banget le banget. Papa. Lah sing lanang ya setel. Ada apa, Mama? Nanti habis zuhur, Mama mau pengajian, Papa. Mama pamit sekarang aja ya, Papa. Takutnya nanti gak ketemu Papa, keburu Papa berangkat. Kan nanti habis zuhur Papa mau berangkat Daud. Nah, jare sing lanang, iya mama, nanti habis duhur papa mau ndaut ke sawahnya Lekmen. Eh hati-hati loh papa, sawahnya Lekmen itu katanya banyak ulo kadutnya. Mama pesen ya papa, nanti kalau ndaut winenya dikelompokkan. Soalnya mama besok juga ikut tandur ke sana kok pak. Bejo. Loh, afdolud du'a billughatil arabiyah memang. Donga sing paling afdol, paling sae niku nganggo bahasa Arab. Lek jenengan saged bahasa Arab, bahasa utama. Bahasa agama bahasa Arab, bahasa Islam bahasa Arab, bahasa Quran bahasa Arab, bahasa hadis bahasa Arab, bahkan bahasa surga bahasa Arab. Wong mlebu swarga, wong diae mlebu swarga niku nganggo bahasa Arab. Ahlul jannah ala lughatin wahidah. Penduduk swarga iki nganggo satu bahasa, bahasa Arab. Wong diae, wong Inggris, wong Prancis, wong Jepang, Amerika, mlebu swarga kok nganggo bahasa Arab. Wa ahlun nar ala lughatihim fid dunya. Tapi lek penduduk neraka nganggo bahasa sesuai bahasa masing-masing nalika ning donya. Ana wong Inggris mlebu neraka, ana neraka nganggo bahasa Inggris. Wong Jepang mlebu neraka nganggo bahasa Jepang, wong Amerika kok mlebu neraka nganggo bahasa Amerika. Wong Prancis mlebu neraka yo nganggo bahasa Prancis. Wong Pejok kok mlebu neraka yo nganggo bahasa Pejok. Lah wong Kanor kok mlebu swarga bahasa Arab. Jadi kepingin apa ngomong nama malaikat bahasa Arab. Umpama pengen semangka, ya malaika khudli albiti, hei malaikat ambilkan aku semangka. Ngono. Nenek sampean nang gone swarga kok ora iso bahasa Arab. Mene nang swarga ya dadi penduduk sing merke L2. Lola. Lolo longa. Lepa. Iki koyo wong bento anyar. Mosok kowe pengen anggur kok malaikat mbok ngomongi, tak kat malaikat aku tilno anggur kuwi kat. Malah disentak kowe, istilno anggur halal. Apa telno anggur malah disentak. Jadi pengen apa-apa ora iso, bapak-bapak roh widodari bareng yo meneng ae. Ora wani ngapak-ngapakno. Mulane timbangane ora iso, antuk ora usah mlebu swarga sampean ya. Kowe nang terusno lek mbeso, nang terusno lek mendem ya. Wis ngono ae. Hoi. Sawangane kok suwedeh sampean. Lah terus omben piye Pak iki nek nanggone swarga ngene. Saman sok nek sidono swarga. Ya nek mari mendem mari kopekmu mari yo iso. Iya ya nek sido. Kuwi pusate bahasa niku kan iya karo ora. nggih karo mboten. Iku pusate bahasa. Yes karo no. La karo naam. Negatif karo positif. La niku la ilaha, naam niku illallah. La ilaha illallah. Niku pusate bahasa. Termasuk nang swarga. Mulane man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah takhalal jannah. Sapa wong sing akhir ucapane teko donya kok la ilaha illallah mlebu swarga. Lah mlebu swarga mbukak lawange swarga nganggo kunci. Kuncine napa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Nek sampean ora iso basa Arab, jebul nang swarga yo nganggo bahasa la ilaha illallah kuwi. Pengen napa wae yo ngomongne la ilaha illallah. Jaluk apa pengen sate ngomong malaikat kat malaikat la ilaha illallah meniku malaikat wis ngerti. Oh sate ya biasa bahasane wong pejok goblok ya nyoh sate ngono. Dadi yang nganggo bahasa la ilaha illallah kuwi. Saman misalnya kok pengen duren yo ngomong kat malaikat la ilaha illallah malaikat wis ngerti. Oh duren ya jok pejok iki lho nyoh. Dasar pejok ngomong sak ngomong la ilaha illallah. Ancen gak iso ngomong. Iki penting sama eleng-eleng kan sampean-sampean potongane ngono kuwi nang swarga. Rong potongane ngono. Halo. Yo. Donga ngoten nggih. Donga ngoten nek saged bahasa Arab sae. Allahumma yassir lana misale pengen haji. Allahumma yassir lana ziyaratal haramain, ziyaratal makkatil mukarramah wal madinatil munawwarah wal arafah wal musdalifah wal mina. Syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanatan ba'da sanatan marratan ba'da marrah. Di ikhtiari cepat lunga haji, perbanyak baca surat haji. Dan Quran juz 17 niku lho Pak. Niku lek jenengan sering waos niku insyaallah digampangno lunga haji. Surat haji urung mandi, tambahi sing nglancarno rezeki jenenge surat Waqiah. Kathahaken maca surat Waqiah rezekine kathah insya lunga haji. Yen surat haji, surat Waqiah sik durung mempan, durung mandi jurus pamungkas surat tanah, nggih. Niku mandi niku. Langsung, insyaallah langsung bisa daftar. Lha nek mboten saged bahasa Arab nggih cara Jawa. Duh Gusti Allah ingkang Rahman Rahim wa Walas Muasih, kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti, mugi panjenengan gampilaken dalan kula saged nindakaken ibadah haji wonten Baitullah dan Makkatul Mukarramah, ziarah dhateng Rasulullah wonten Madinatul Munawwar, saterusé. Menunggu sembanta. Pak, ndonga kok dawa tenan kaya ora iso. Nenek dawa ora iso ya singkat-singkat mawon ndek-ndek mawon. Mboten napa-napa, ndonga singkat nyeluk lunga haji. Sing sae badhe ndonga niku wudu riyen, suci saking hadas, terus mlebet masjid, silo niat iktikaf, lungguh madhep kiblat. Dingkluk khusyuk tawanduk tata krama, tangane diangkat. Ndonga singkat nyeluk lunga haji. Ya Allah, kaji. Ya Allah, kaji. Ndonga singkat tok apa sapira kowe? Ya Allah, kaji. Ora ora lek ana kancane kok nguri tunuk terus dililing. Iya ya lek kaji lek. Lah timbangane sampean maca donga Arab sing diwaca salah, kepengin cepet iso lunga kaji rekane maca donga Arab neng kliru. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ku njaluk cepet mati. Nyapane gak disauti malaikat Izrail. Beres sesuk tak tekek kowe ngono. Mekaten ugi ten Islam nopo mawon niku enten dongane. Allahumma sholli ala Muhammad. Badhe kempal garwane ndonga. Soale itu termasuk bagian dari ikhtiar proses dadine anak. Hoi. Sing aku takon dijawab. Salah satu tujuane nikah niku kagungan putra. Ngene apa mboten? Tanakahu tanasalu. Supaya enggak ada keturunan. Saiki aku takon. Sing gawe anak niku sinten? Hah? Oh tiyang jaler. Sama iso gawe anak? Iso. Lek aku gawekno sing motone 5. Lek sama iso aku pesen gawekno sing motone 5. Nang sikile 8. Oh kemainnya. Sinten sing iso gawe? Gusti Allah. Sampeyan ki mek ikhtiar. Nggih, nggih. Tapi ya kudu dilakoni niku ikhtiare. Ngono halah sing gawe Gusti Allah ya ora usah ngunang-ngunungan nek dikeki. Ya aja. Tetep ikhtiar. Nah syaratte pengen duwe anak kuwi nek tepak ngono kuwi ya ora oleh apa jenenge? Bojone ora oleh dilangkai. Nek mbok langkai tok ya ora dadi-dadi to. Lah sampean iki diomongi wong tenan-tenan kok. Donga, donga. Nek sing paling apik ya ngoten. Kersane dados keturunan ingkang solih, nek putra solihah, nek putri niku wudhu riyen. Badhe kumpul garwa wudhu riyen. Lah dene ngken kok kesenggol batal wudhu maneh. Terus kesenggol batal wudune. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Minimal niku doa langsung ulangane Kanjeng Nabi. Ya Allah, nyuwun datang panjenengan, mugi panjenengan tebihaken kula kalih bojo kula niki saking setan. Mugi panjenengan tebihaken setan saking calon keturunan ingkang badhe jenengan anugerahaken dateng kula. Maka yang kagungan putra insyaallah kuat sangka godane setan. Halo. Kula niku sempat mikir kadang-kadang. Angen-angen janjane bledes ya wis. Nah nang ngono aku terus gak direken, Jek. Kula niku sempat angen-angen. Janjane penting di to ngrungokno ngaji karo ngrungokno pelembungan bledos. Ngene, halo. Setan karo menungso kuwi brengsek ndi? Aku mikir lho sampai telung dina telung bengi. Jane setan karo menungso iki luwih brengsek ndi? Akhirnya aku sampai pada kesimpulan setan karo menungso iki brengsek menungso. Rasane guyang-guyu sepurane. Aku mikir ngene, Pak. Setan niku sak lawase urip nglakoni salah karo Gusti Allah mek ping pisan. Nalika diperintah sujud karo Nabi Adam, setan moh, setan mokong, mboten purun. Kesalahane mek ping pisan niku tok. Sak lawase urip salahe setan mek ping pisan. Lho gara-gara iku lho dilaknat Gusti Allah sampai dina kiamat. Halo. Kesalahane setan kuwi mek sak lawase urip mek ping pisan. Nah terus wong pejo, wong jetis. Sedina kesalah ping pira? Sedina ae ora usah sak lawase urip, sedina nglakoni salah ping pira? Ora ngitungi. Ya Allah. Woi. Bu. Jenengan nate pireng wonten setan rasan-rasan? Lah nek wong pejo rasan-rasan? Kabeh. Pak. Pak. Jenengan nanti pireng ana setan kopek. Nek wong pejok. Arang-arang. Arang-arang konangan. Hoi. Sampean tahu krungu ana setan gendaan? Setan sarungan lho. Ya Allah. Saman tau krungu ana setan mendem? Ga ono. Salahe setan iki mek pisan niku tok. Lah nek salahe wong wedo? Ya Allah, wis dikandani. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian minum minuman keras karena itu minuman setan. Lho minuman setan kok sembe ombe to, Kang? Lha setane mbok kon ngombe apa? Kowe kok gragas men to dadi wong? Makanya manusia itu bisa lebih jahat daripada setan. Luwih setan timbangane setan sing asli. Embo. Sedih aku mikir ngono. Nggih? Donga. Pokoke sing mantep nang Gusti Allah. Lah manten niku didongakne muga-muga samane ra melok nyangoni rasa nyentaki wong. Oh, bojoku ora tau nyentak aku kok sama nyentak aku kuwi lho. Muga-muga rumah tanggane barokah. Wis ndongakno nganten muga-muga barokah. Iku lah niki sering banget kula ungkap. Granten rata-rata tiyang nganggep barokah niku nek sugih donya. Dhuwite akeh, donyane akeh niku barokah. Mboten kudu ngoten. Barokah niku kan tambahe kebagusan. Kondisi no pemawan niku ndadekno apik niku jenenge barokah. Mulane modalnya enggak yo rumah tangga sing sakinah barokah niku mboten donya. Golekno aku ayate apa hadise. Hanya penunjang mawon. Wong Qur'ane yang menyatakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tujuane litaskunu ilaiha. Kanggo gayuh rumah tangga sing sakinah, dikei modal, mboten dhuwit, mboten bondo donya, tapi waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah warahmah. Niki ora kena diwolak-walik. Mawaddah dhisik lagi rahmah. Ora kena rahmah dhisik lagi mawaddah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane lek ana wong mantenan nek didengano muga-muga mawaddah warahmah nggih. Tau krungu sampean muga-muga rahmah wa mawaddah. Ora kuwale. Mergo napa? Ancen mawaddah kok ngarep, rahmah kok ngguri. Mawaddah niku tresna, rahmah niku welas, sayang. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Cinta memang adanya di depan. Kemudian cinta ini mengalami pergeseran, mengalami penurunan dan pengurangan. Setelah itu terjadi, rahmah, kasih sayang yang harus dioptimalkan. Kasih sayang sing difungsike. Bukan rahasia lagi Bapak Ibu, namanya jatuh cinta itu mudah. Oh namanya saja jatuh cinta mudah, jatuhe wis dadi kok. Tak baleni, jatuh cinta itu mudah. Asal jatuh bisa cinta. Ngeblak lho wis dadi. Nemen gampange, bisa jadi ibu-ibu yang ada di sebelah sana jatuh cinta sama aku. Bisa jadi wong jatuh cinta itu mudah. Ora nek GR kok. Ndimbang dadi bojo sampean gak seneng dadi bojoku. Halo. Jatuh cinta itu mudah, yang sulit itu merawat, melestarikan rasa cinta. Itu yang sulit. Maka cinta mengalami penurunan pasti. Siapa sih yang gak ngerti? Kalau di awal-awal cinta itu kuat, wabeh ngerti. Nanti nanya, Masya Allah, sawaneng, moh bisa. Lungguh ya jejer terus. Kok rondo adoh ngono sing lanang dik rondo rene to dik. Dere sing ketok, oh, sampeyan yo sing rondo rene sampeyan. Rondo rene Mas, rondo rene ngono. Ha jajal nek wis kawak. Lungguh mepet ngono sing wedok wis kipo-kipo. Rondo rene apa? Rondo rene. KLM lho KLM. Dere sing lanang yo kowe sing rondo rene tak jejeg pisan mengko. Subhanallah. Lho nganten nanyar. Sampai liwat ngarepe bojo, ampok kudu ngentut kebelet kaya apa dempet sak betah-betahe. Ini nganten kawai, wong lanang mangan iso liwat ngarepe prut-prut, prut ini biasa. Lha umpama kok ngentut to pisane lho nek sing nganten anyar nang tes nambune to vidini wa dunya wal akhirah. Ngentut dhe, Mas purane, basin ta Mas? Gok. Sedep kok. Ngono. Njajal ngono saiki. Wis tuwek. Enggak tit, enggak tak sogrok pisan engko. Lah itu pasti terjadi. Namanya penurunan cinta itu pasti. Maka pada saat itu terjadi, rahmah, kasih sayang yang harus difungsikan. Ibu bapak, para sederek, mantene ya ora ono. Alah alah aja ulah alah kae. Misale pas mulai ana rasa gak patek seneng karo bojo, itu pasti terjadi. Rumah tanggane sapa ae? Pak. Ora direken aku. Rahmah ini kasih sayang welas. Caranya gimana? Antara suami istri harus saling mengerti. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sawu ngono. Bojomu serawungono kelawan seserawungan kan padha ngertine, saling mengerti, suami ngerti istri, istri ngerti suami. Niki sing angel mergo Wong lanang karo wong wedok niku sifate ora padha. Sehingga kadang-kadang koyoke ora nyambung dalam beberapa hal. Laki-laki berbeda dengan perempuan. Pertama, laki-laki itu lebih menggunakan pikiran, tapi perempuan lebih menggunakan perasaan. Tak baleni. Wong lanang iki luweh nganggo pikiran, nek wong wedok luweh nganggo perasaan. Mulane lek terjadi kisruh, geger suami istri, sing lanang mesti ngomongi, sampeyan wong wedok ora mikir. Sing wedok jawabe piye? Lah sampeyan dadi wong lanang ora ngrasakno. No. Siji nganggo pikiran, siji nganggo perasaan itu sering kali terjadi. Sing lanang, sampean ku tobat dadi wong wedok ora mikir nang kita nyambut gawe ku gampang golek dhuwit ngono angel mulane dhuwit ku diwet-wet. Lah gak berarti kek entek, berarti kek entek, berarti entek bagi apa wae ran jene. Lah sing wedok, lah sampean ora ngrasakno butuhan to piye? Saiki opo-opo ki ra ono sing murah kabeh iku sembarang iku larang nek ra ngene blonjo dhewe nang blonjo dhewe ayo tak contohne ra ngandel. Ah, gitu ngene iki wong dadi wong wedok wis gak karuan bingung ngompetno dhuwit tak irit-irit ra karuan, Pak. Nek ku irit-irit, aku ngene kok salah ngono kok salah mbokon piye ndek. Kowe nek blonjani lho pira wong mangan genane kaya ngono modele. Anggenmu sapi mbon kondo. Ora ndek sopan mbon. Ngomong sing rondo ales sithik ngunjuk ngono ora iso. Ngombe ngombe. Halo. Karena laki-laki pakai pikiran, perempuan pakai perasaan, sehingga kalau ada masalah suami lebih memilih diam dan menyendiri. Mergo mikir, golek jawaban, golek solusi. Tapi lek perempuan gak perasaan, gak iso diem, dia harus mengalir. Kalau didiamkan, mentek-mentek dadi udun. Mulane diberono tek. Aja kaget, Pak, nek wong wedok iku rata-rata cerek. Nek gak dibrolno iki masalahe ora enteng-enteng. Nek wong lanang ana masalah, lebih memilih diam, menyendiri, mikir golek jawaban. Nek wong wedok ora iso kon meneng perasaan itu ndak bisa didiamkan. Mentek-mentek dadi udun. Lah iki kudu pengertian Bapak. Sebagai suami kudu ngerti, mergo wong wedok iki gawe perasaan, ora iso meneng perasaane kudu mengalir. Mangkane lek tepak ana masalah kok wong wedok ngomong tek. Jarno wong kuwi ora ana petekane. Aja mbok kaploki, aja mbok jotosi. Pengkaplokan dan penjotosan tidak akan menyelesaikan masalah. Wanita diciptakan Allah untuk laki-laki bukan gawe kaplok-kaplokan. Bukan gawe jotos-jotosan. Enten bu sing bojo moroan tangan. Kandhane aku bu kon metu aku. Aku paling ra gedhego aku. Wong lanang senengane moroan tangan. Apa maneh sing wedok uwayu nek sing lanang moroan tangan. Wis engko tak omongane karuwane nek ora sanggup. Jarno wis, jarno. Wong wedok katak. Jarno, Pak. Itu memang sifatnya. Wis jarno santeke batune. Wong iku yo gawan bayi soalnya. Wis ora kena disuwuk lek wis ngono kuwi. Mbok suwuk yo nganggur, jarno mawon. Demikian pula istri harus nyadari. Karena laki-laki itu pakai pikiran, ketika suami diem, sampean aja kakek ngomong. Ngerti to ra karepku ngene iki sampean? Lho nek iki terjadi sinkron, sambung, genah dadine. Ngono lho. Diomong yo. Bu, wong lanang ki nek ora patek srek, gak kakek ngomong ya sringkat-sringkat. Gak kakek ngomong wis meneng. Tapi yo nglarakno ati sampean, wis jarno ae. Misale kok wis bau dalisuk bengi lagi mulai, jarno ae. Saman tinggal gawe wiridan, gawe maca Quran, maca selawat, wis ngono ae. Engko insyaallah bojomu mati-mati dhewe. Siji nganggo pikiran, siji nganggo perasaan. Mulane Pak, Pak nek perasaane tepak tak wis tokno ae nang kuat pirang jam dhewe ngomeng. Kuat pirang jam. Jiarno wae. Kasoh mandek-mandek dhewe. Aja dilebokno ning ati. Solusine ngono. Nomor 3. Laki-laki itu merasa dicintai apabila dipercaya. Sedang perempuan merasa dicintai apabila dipuja dan diperhatikan. Wong lanang iki rumangsa ditresnani nek dipercaya, semakin dipercaya semakin merasa dicintai. Tapi kalau perempuan merasa dicintai kalau dielem, diperhatikno, semakin sering dielem, semakin sering diperhatikno, semakin merasa dicintai. Kudu padha ngertine, istri harus ngerti karena suami itu merasa dicintai apabila dipercaya, jangan mudah curiga sama suami. Percaya nek karo wong lanang. Wong lanang nek dipercaya iku seneng. Aja kok sithik-sithik curiga, sithik-sithik curiga, sithik-sithik curiga. Paling ra seneng wong lanang dicurigai nggih Pak nggih. Oleh dukungan. Dan bentuk dari kepercayaan itu, Ibu, nek wong lanang lunga sak lunga metu sak metu, aja sering-sering ditelepon, aja sering-sering di SMS. Woi. Nek sering ditelepon, sering di SMS iki tanda ora patek percaya. Wis karuan genah pamit. Rung ana wedok-wedoke. Wis karuan genah jam 7 isuk pamit, Bu. Aku berangkat paling kok tokoku yo sore jam 4. Yo Pak hati-hati. Dal Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genah to. Lu metu lagek to oleh 10 menit. SMS tekan di Pak. Wong lanang maca wis gregeten. Jawab karo sing lanang tekan ratan. Oleh 10 menit SMS neh. Ambek sapa, Pak? Balesi karo sing lanang, ambek menungso. Mu 15 menit malah nelpon. Ayo, gimana suarane wong wedoke, suarane sapa? Gregeten wong lanang. Mulane nek ampun wis janjian genah jam 4. Nek gak penting gak usah nelpon, gak usah sering-sering SMS. Ngoten nggih, Bu nggih? Bapak-bapak mulai sesok aman. Lah saiki wong wedok iku merasa dicintai, ya Allah, kula mari ngene napa neraka isek loro, Bu. Wong wedok merasa dicintai apabila dielem dan diperhatikan, maka wong lanang kudu pinter ngelem, sering merhatekno bojo. Ngono lho, gak percaya? Ya engko bengi praktekno. Tekan omah engko bengi lho praktekno. Coba perhatikan istri bapak. Sampean pandeng, nek perlu aja ketip. Pandeng ya aja ketip. Mau tak sawoneng terus keloket keloket. Wes pandeng terus saya. Engko dia ngomong, nampu tu pak masih nupo, masih nupo. Ngono. Masa masih bujuk ini dewi kok rawol leh cah. Ngono biasanya nak masih orang ini nupo, masih nupo. Lah iya. Aku ki lo masih bojoku dhewe kok mosok ora oleh. Mbe nek masih biasane ora ngono nek masih kok kadang jreng. Sawenem. Terus sampean lem, Pak. Ora usah akeh-akeh, sak tike nek lem. Sampeyan lebu, tak masih-masih tak sedek-sedekno, tambah tuwek kok tambah elek. Tambah tuwek kok tambah piye lho modele. Jan pinter ngramut awak bojoku. Nganggo sak nganggo iki pantes mudho sawenem jentik. Seneng lho wong wedok kene atine seneng meskipun blonjone sithik lho ora masalah nggih Bu nggih lho krungu wong wedok iki nek wis seneng atine Pak sampean ora usah njaluk lho ditawani ya njaluk apa-apa kok tapi jangan coba-coba mengelarakan perempuan istri jangan coba-coba sering lem. Jangan coba-coba mengelokkan, iya, mengelokkan. Wedoke gak kena dilokno. Ngamuk. Engko lho sering matur to, sampean ndek bojo senajan bojo sampean mundak lemu, ya wis, aja katik mbok lokno, ngamuk bojomu. Gak tambah enak to bojo lemu. Empuk. Nggih to, nanti bang bujuk kuru, seyek-seyek mlakune kaya pitik angker ngono. Nang kena kipas angin ning guling. Demek watuk dibuk nemengi. Ana wong wahinge mencelat. Kaya atok lemu to. Nek ngono kok aja kateng bolokno, wong lanang kateng yo ngono je. Wis ngutuk lawamu dilokno. Ora omahe sing tingkat, awake tingkat 3. Ngamuk bojone mati, bangane sampean ra iso nggih omah tingkat yo awakku sing tak tingkat. Kurang to yo tak tingkat e 7 pisan. Wong wedok arep budal nang pasar bareng nganggo pakaian sing rondo apik, karepe yo ben pantes. Metu takok, "Pak, aku nganggo klambi iki cocok ya, Pak?" "Cocok apa? Kaya lontong kuwi kok." Mesti ngamuk bojomu. Balik sentiat langsung sentiat sledot terus mlebu kamar balek mengkurep wis. Nek wong wedok wis mengkurep ngono ku lumah-lumane angel. Ora usah kakean ngelokno, wis to. Ngedepi wong wedok ora usah kakean ngomong. Jempol lanem ngletokno. "Pak, aku nganggo klambi iki cocok ora, Pak?" Wis ngono. Wis seneng wong wedok. "Pak, klambi iki tak setel iku dong iki apik, Pak ya?" Ngene iki wedok seneng. Jempolanmu ngletokno, engko jempolan liyane gampang. Angger jempolanmu mbok tono, ya pengen ngetokno ndi ae gampang wis. Ngono ngadepi wong wedok. Paham nggih? Niki maksudnya saling pengertian. Angger ngoten urusan hubungan karo bojo gua, mengle saling pengertian mesti akhirnya genten ngelingno. Ora ana wong sing sempurna, kabeh manungsa mesti duwe salah. Ora ana wong rumah tangga kok mulus, mesti ana masalah. Piring kok ditumpuk, mesti bentetan. Nggih mboten? Oh, lepek ditumpuk, bentetan. Gelas tumpuk jejer, bentetan. Wong kok wong kumpul iki mesti ana bentetane karo bojo. Hah? Mesti ana, ora kudu bentete dibentet-bentetno kok. Pasti itu ada permasalahan, mesti gak ono. Oma-oma kok mulus tanpa masalah, gak ono. Meskipun ustad, meskipun kiai, ono masalah. Nah, zaman ngono ku ya tahu diseneni bojo, Pak. Yo tahu. Nah, anggitmu nek wis diceluk kiai terus ora tahu diseneni bojone. Yo jujur mawon yo tahu. Tahu. Tapi ora usah tak critakno engko nek. Gak tahu sedoyo tahu. Iya. Mulane cara yang terbaik menyelesaikan itu adalah saling mengingatkan. Ora ana wong sing sempurna, ora ana wong sing ora duwe salah. Wong lanang mesti duwe salah, wong wedok duwe salah. Ketika itu terjadi, wong lanang salah, wong wedok ngelingke. Wong wedok salah, wong lanang ngelingke. Gendah anggere gelem ngoten. Wasyawirhum fil amr, urusan napa ae musyawarahno. Muga-muga wonten manfaate sing kula aturke. Uwe sak jam kok kurang ae. Pangapunten, kula niki panorogane tebih soalé dua jadwal tasian. Nuwun pendonga muga-muga pinaringan selamat dunia akhirat, nggih. Sehat, kuat, semanten ugi jenengan nggih. Kurang sampean. Ngundang dhewe. Jenengan nggih didongakne, manten kekalih nggih didongakne, keluarga sedaya nggih dipun dongaaken. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin اللهم ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك جميعا بينكما في خير بارك اللهم لهذا العرس وجهه في عمرهم وارزقهم يا الله وجمع بينهما على خير اللهم اجعل بينهما موده ورحمه وسكينه وبركه ووفقهما لطاعتك وطاعه رسولك وارزقهما ذريه طيبه اللهم اصلح ذات بينهما مع الاعمال والف بين قلوبهما مع الايمان واغفر اولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنه فرقه وخصومه وعداوه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم يسدر العيوب يسدر يا الله في الدنيا والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في